Janjiannya di bawah pohon beringin bener di sini. Ini bukan beringin, ini waru. Pohon waru ini. Ya waru. Enggak waru aku. Oh, pohon waru ya pohon beringin. Anu, Mbak Tumpi mau kemana? Apa? Mbak Tumpi. Kamu ngajak kamu saya. Ki Peggy wi anu kamu namanya diganti Tumpi. Tumpi. Peggy diganti Tumpi. Tumpi. Tumpi iki artinya apa toh? Lagi kejuat bosan pak ini kalau gak kebenaran wah udah gak enak kalau kamu mas aku lagi nunggu pendekar Sogol di sini aku gak mau digangguin karo iki loh iki peot Sogol mati enggak gimana? Ya biarpun Sogol mati aku gak mau sama kamu yang kamu peot ya gimana apa bergairah mosok kamu bergairah Pak Dio, andekan kamu Agus, mempunyai istri seperti Tumpi gimana Pak? Lah ya rumahku kobong. Lah kok kobong? Baru istriku di rumah jelek aja kamu sana terus kok. Nah, terus? Oh, ini gini Lek. Ada apa toh Mbak Tumpi? Lek. Apa? Kamu itu apa? Jahat. Loh kok so jahat? Mbak. Kenapa? Kamu bilang aku jahat kenapa? Kenapa kamu bilang aku jahat? Pukul aja, Pak. Aku mukulin kamu. Pukul aja, Pak. Jahat. Pukul aja, Pak. Tadi enggak mukulin kamu. Kau kira kamu ini siapa, he? Enggak, aku tak ramah kayak gitu. Tahnya kamu. Nek kene lho, ada ide kene lho. Aku coba tok ning kono. Kenapa? Iki apa ta? Iki piye ta? Kenapa? Sudah 15 hari enggak pulang. Bahaya ini. Anu Mbak Tumpi anu apa? Lu jangan colek-colek. Walah mau dicekal kali ya, aman. Nabrak, maaf. Barokah kanggo ndek awakmu, musibah utawa Mbak Tumpi. Sekali-kali biar kena musibah. Aku enggak perlulah aku pokoknya di sini. Ini tempatnya orang jaga Mbak Tumpi, jangan di sini. Aduh, jangan diusak-usak dong. Nanti kalau ada apa-apa nih penjaganya kena. Ayo dekat-dekatan. Kena urusan ya wes, ayo. Kena urusan ya wes, kena urusan ya wes. Ngamuk kok ae kok gilo le. Sogo. Udah dong jangan gangguin aja. Eh, apa? Pemain tuh kelihatan ya. Kalau takut sama istrinya tuh kelihatan. Kok kelihatan? Biasanya mesra banget, mepet lama. Ini ya kayu dong. Kok takut sama istrinya? Tumpi, ikulah wali saya nungguin. Tumpi, kamu merpati janji Tumpi. Sendiri kamu. Kenapa? Ada yang colek-colek sama kamu enggak? Pegang cium. Kok pegang cium? Loh, cium. Pacar biasa kan? Okay. Adapun di rumah masalah monggo. Sini. Tapi kan lihat tempatnya. Aku enggak ngerti ya. Contoh ya, beri contoh, pegang cium. Nah, caranya gini. Contoh ya. Enggak, kalau enggak cewek enggak bisa saya. Gini aja, sebagai contoh. Umpama, Bagja ini sogolnya. Anda sebagai tumpinya. Wah, ya bahaya iki. Iki sogol e. Lihat mukane. Ye, iki sogol e. Iki tumpi e. Masih tumpi, ini. Kamu jangan bercanda sama orang itu. Kamu harus lihat saya. Saya ini seorang pendekar sawung guling. Sumur gemuling. Sumur gemuling. Sawung guling. Sawung guling. Sumur gemuling. Sumur gemuling. Mas, semua tonton. Orang sama aku saya takut. Rumah aku kok pasti pecotot. Kamu berani-berani sama saya punya istri? Kalau sogol itu enggak usah pakai. Ini lo nungguin di situ, bukan gue, ini pacar, gila. Bahasanya ini bahasa biasa gitu aja kok. Seperti logatnya logat Madura. Lo, saya kalau dipakein baju ini ngomong Madura saya. Kalau dilepas. Ngomong biasa aja. Mas Sogol, tadi Mbak Tumpi kesini memang apa? Udah gak usah basa-basi. Ralat, dia bukan bini saya, pacar saya. Godain dia, godain. Ya gila semua. Suruh godain. Gak apa-apa. Pak, ayo Pak. Oh, ternyata nyalinya kecil. Lah kok kecil? Ini orang bertiga. Mas Sogol. Tolong hadapi dua orang ini karena tadi saya diganggu terus sama dia. Diganggu. Tadi kan saya tanya diganggu apa enggak? Iya, saya diganggu. Enggak. Terusin. Pak suruh terusin. Antarkan pulang dong. Kita tadi sudah mengantarkan cewek-cewek. Jangan, ini aja yang diantarkan pulang. Pulang ke Rahmatullah. Mbak. Aku nunggu kamu. Ayo saya antar pulang. Iya. Awas lo. Jangan bergaul sama dia. Enggak level. Ini pendekar, ini pendokor. Awas lo. Iya. Kamu itu kan Tumpi kan apa pacarnya Sogol? Apa kamu berani dengan si Sogol? Alah, Sogol itu ada apanya? Ada apanya Sogol? Berani dengan Sogol? Iya. Anda kan kamu dipukul sama si Sogol. Oh, tak canda, tekuk. Sogol. Jadi kamu berani dengan Sogol? Ya berani dong. Sogolnya itu orang yang apa? Tegap loh ya. Pendekar. Aku enggak takut. Kok enggak takut di mana? Dan apa ilmunya jurus-jurus silatnya itu? Ya. Banyak sekali, tapi aku juga punya ilmu atau jurus seperti itu. Kalau berhadapan Sogol, berani dengan Sogol? Berani. Andekan saya Sogol, menyerang dek gimana? Iya. Ya. Ini kan Kak Sogol. Kamu maju. Iya. Kan saya bunuh. Iya. Dia kecepak. Nah. Ayo. Sogol ini. Kenapa? Mau berani-berani coba sama ini? Pendekar apa tapi sumur apa? Sumur gemuling. Enggak, saya cuma minta dikasih tahu itu aja, Pak. Sumur apa tadi? Sumur gemuling. Maaf suka lupa saya. Oke. Berani sama Sogol? Enggak ah, guyon-guyon. Entar dulu rokok mana rokok? Cepat. Saya enggak punya. Enggak punya kok. Kamu punya rokok tadi kok? Enggak punya kok. Apa? Punya. Enggak punya. Nah, bilangnya punya nih. Enggak punya. Bang. Pak, ini keluar rokoknya udah. Orang enggak punya kok. Ya. Iya ini kok. Tinggal satu. Satu. Masih ya. Ini goreknya. Kok langsung dikasihkan? Aku takut. Ambilin. Ayo ambil. Ambilin. Aku suruh ngambil ini. Iya. Iya. Ambil. Kembalikan. Kamu kembalikan enggak? Lek. Apa? Cukup lah molong gitu dong. Kembalikan rokokku. Malam minggu loh, Lek. Ayo kembalikan rokokku. Gak iso apa. Ini serius nih. Hah? Udah, Gol. Isap aja rokoknya, Gol. Isap rokoknya, Gol. Ini air apa ini? Air hujan. Kamu nih gak ada takutnya. Ya ini jarang. Kamu nih gak ada takutnya sama pendekar Sogol ya? Ya sekali-sekali kita juga takut. Ayo isap rokoknya kamu. Kamu nggak takut teman Sogol ya? Ya enggak, om teman sendiri teman lucu kok takut. Ya Sogol ya harus kita takutin dong. Aku takut. Pijitin, cepetan. Hah? Pijitin, pegal nih. Masa depanku memang baik kok. Gitu loh. Habis lawak nggak laku, ya terus pijit. Enak gak kok? Makan babi nih. Lari. Ini perkaranya apa? Apaan? Kok disuruh lari? Saya suruh ngapain? Suruh lari? Ngapain lari? Mendingan kita main di sini aja. Aku lah Belanda, mencari kamu. Ini ya pelawak kok ngerti sayang. Kok pelawak? Gimana? Cerita yang mana? Tenang. Begini Sogol. Nah, kan? Apa yang nah itu? Apa sih orang begini kotaknya udah duluan bener tadi? Ini. Tuh, kasih tahu. Ini kan ngomong. Nah, begini Sogol. Tadi dia bilang ada belalang apa? Apa? Belalang. Belanda. Oh, Belanda. Wah. Telat. Oh, telat. Belandanya belum datang ke belum sini. Belum, masih jauh. Ya, kamu harus lari. Kemana lah? Entar, Belanda. Entar ya. Ada lihat sana. Wah, kamu sih. Loh. Apa? Ya bener Belanda tapi Belanda Semanggi. Belanda Semanggi itu bilang company mencari dia. Gol, sekarang bagaimana? Sikapmu kalau company sudah mengejar kita. Hadapin. Pendekar Sogol enggak pernah mundur. Kita seperti biasa harus bersatu untuk lawan Belanda. Berarti Belandanya di sana. Enggak itu kalau kesini kena kita. Oh, iya. Untuk melawan Belanda. Nah, dari sini aja. Sesumbar gol. Siapa sesumbar? Ayo Belanda sumbar. Ini tadi. Nah. Siapa ketumbar? Kamu. Jerawakmu juga kayak ini apa namanya semangat? Oh, semangat. Hadapin Sogol pendekar sumur gemuling. Ini kok dapat yang betul. Susah, Pak. Sumur gemuling. Iya. Ya, gemuling. Iya. Mencotot. Ulang lagi. Ulang keras. Kasih hey. Gini. Kasih contoh. Go. Batu macan. Kalau berani hadapin pendekar Sogol. Hei, company. Hai, company. Kalau berani. Ini hadapi. Jengkol. Sogol kok jengkol. Teknisnya yang lebih tua tahu. Mestinya ini batu enggak kuat loh tangan satu. Okay. Ayo, bagaimana kita sekarang hadapi? Kita hadapin aja. Iya. Yeah. Yeah. Pokoknya Sogol sama teman-teman harus ngebut apa? Iya. Harus numpas Belanda. Ya. Biar kita berempat, dia berempat puluh juga lawan aja. Lawan Sogol, aja. Sogol, ya enggak? Ngapa emang? Ya, lu Sogol Betawi apa mana nih gue nih? Iya, ayo kita hadapi. Oke. Ayo, kita hadapi Belanda sekarang. Apa tuh? Oke, ayo kita berangkat. Oke. Ayo. Munggah. Ahong, yes. Ahong, ya. Krungu. Kita dapat tugas dari Bayan Sarmidin. Tugas apa sih? Hari ini, apa? Kalau kita nanti ketemu, terus ngomongnya gimana? Jadi ya, Hong. Kalau kita nanti ketemu ya, sama orang yang bernama nggak tahu pesanannya Sarmidin ya, langsung kamu jangan muter aja, aku geli. Ya. Orang seperti diikutin apa? Oh, siap. Kalau aku besok mati, ilmuku aku turunkan pada kamu. Mau gimana? Kebetulan geli nurun nak. Jangan ngapa-ngapa sih, apa kira? Nggak ngerti sih. Belajar. Belajar. Sini, Hong. Ya. Tunggu Bayan Sarmidin. Tunggu apa? Nunggu Bayan Sarmidin. Nyai, ya. Saya mau omong Nyai. Apa? Kalau bisa ini bunuh-bunuh. Wah, cok. Aja. Biar enggak kedengaran. Ini apa? Begini, Nyai. Kue. Upeti. Malam ini, upeti untuk Nyai. Buat saya. Dari saya dapatin, Nyai. Sekarang banyak hal-hal yang perlu saya sampaikan dengan Nyai, Nyai Saturi. Biasa. Kalau kamu lagi perlu nyari Kiai Saturi. Tapi kalau enggak perlu kamu nongol aja enggak? Tapi ini penting, Kiai. Penting, penting apa? Penting, Kiai. Kalau saya enggak ditolong oleh Kiai, saya pasti dibunuh orang, Kiai. Biasa kalau kamu mau minta tolong mesti deketin aku. Udahlah, Kiai, saya minta tolong, Kiai. Nanti Bendi dokar sama kudanya sekali. Itu Delman sama kuda. Andong bersama kuda buat aku. Ya. Masih lagi, masih, aku minta sawah 3 hektar. Boleh, boleh. Sanggup? Boleh. Sanggup? Betul? Betul. Kalau nggak mau, buluh. Kamu minta apa? Suruh apa? Bojo. Ini tolong ditinggikan aja. Eh? Bojo. Minta cara? Iya. Terus gimana caranya? Sejumur. Yai. Minta cewek yang tinggi. Yang tinggi, 170. Kamu sini, sini. Gimana? Kamu minta cewek seberapa? 170. Terus kamu mau gimana manjat? Di kasur sama. Berapa saya? Buktikna. Buktikna, buktikna. Boleh gak cewek? Carikan cewek terus kamu di kasur sama-sama. Iya. Ya kalau yang lihat itu loh, Ahong sama istrinya kalau gak tahu, aduh cewek dirambatin ulat. Gitu. Nenyek ya. Ya, sekarang ini Belanda sudah katakanlah bahwa kewalahan dalam bahasa Jawanya. Terus? Menghadapi Jokel. Dengan dasar itu Belanda perintahkan saya. Ada anak muda yang bernama Sokol. Ya. Pendekar yang baru nongol. Ya. Dijarah sumur gemulai. Sumur gemulai. Apa Sarmidin tidak bisa mengalahkan? Saya sudah mencoba 3 kali. Tapi saya kalah. Goblok! Goblok kalah! Kamu yang dari Yai Saturi. Kamu sama Sokol kalah! Kalah ya. Kok sama dengan ini, sama ayam babon aja juga kalah. Dan, yang penting, yeah. Bagaimana malam ini Sogol mati? Jangan khawatir, kalau masih ada Kiai Saturi, Sogol nyawanya ada di tanganku. Kecil! Kalau aku orang tua segini melawan Sogol pakai kekerasan, diketawain anak-anak kecil. Ilmunya Kiai Saturi numpuk. Caranya? 27 orang ilmunya jadi satu di saya. Aku akan kukirim. Apa itu? Pakai ilmu hitam. Santet. Sudah pernah kenal Tenung, Santet? Oke. Ada gudangnya Kiai Saturi. Baik, baik, baik. Ambilkan dupa. Cepat. Ahong. Yes. Kamu juga aku paket. Aku kirim sebagai santet. Lulu dah. Tolong masuk. Kembali. Tolong masuk perutnya Sogol, kamu joget di dalam. Biar dia geli. Bawah, bawah. Duduk belakang saya. Sarmidin, ya. Biar Sogol cepat mati, akan aku kirim santet. Ahong, yes. Kamu di sini. Sini, Hong. Ini malam apa? Malam Minggu. Malam Minggu? Iya. Aku kirim santet. Ke cewek? Cewek, cewek. Malam Minggu. Ini kecil-kecil nafsu amat sih. Kurang segini sejak tadi yang ditanya kok cewek aja. Maklum, hidup. Hidup. Nah kamu hidup nasir cewek, ceweknya bingung nyarinya. Kepalanya gampang dipegang, kepala yang lain mana? Nyek. Ohong. Ya. Bilahum. Gak itu, ben tambah. Ao. Ed, samalah Ed. kali, Dad. Aku kirim sate. Hol, ayo, hol. Aku masukkan ke perutnya Sogo. Iblis, setan, semua kekuasaan hitam. Jadi satu kumpul untuk mengirim sate ke perutnya Sogo. Apa Dit? Sepeda morot, sepeda motor yang biasa dinaikin anak muda ngebut di jalanan. Ya, aku kirim biar masuk ke perutnya Sogo. Masuk ke perut? Perutnya Sogo. Sudah, di dalam perutnya Sogo biar dia mutar-mutar. Sogo biar gini nyenak usus langsung meninggal. Mati Sogo. Mati. Terbang, Yai. Itulah kekuatan dari Kiai Saturi. Masih satu lagi, Din. Ditambah, Yai. Kamu tahu ini apa? Robot. Biar Sogol dimasuki sama robot perutnya. Biar meremas hatinya. Biar mencopot jantungnya. Kalau sudah mati, jangan lupa Delman bersama kuda. Sawah 3 hektar buat Yai Saturi. Betul. Ah, Hong. Yes. Belakang saya, Hong. Head, samalah head ke belakangan. Berkumpul gambar supaya kumpul-kumpul jadi satu. Kumpul di perutnya Sogol. Berangkat. Sarwitin, coba berangkat. Guys, terbang lagi lagi. Dua, berarti cocok. Tahu apa? Apa? Tahu ini apa? Ya. Satu pocongan nyawa Sogol. Sogol. Dua pocongan Sogol. Tiga pocongan Sogol. Jalangkung kangkung, jalangkung kangkung, kangkung kangkung, jalangkung kung kung kung kung. Aku kirim kapak masuk perutnya Sogol. Ya, berangkat. Berangkat, terbang semuanya. Sarmiden, ya. Itulah ilmu hitamku yang satu kali. Apa ini? Cangkul. Cangkul yang dalam. Menanam jagung di kebun orang. Kita, kebun kita, kebunmu. Oh, kebun kita. Ayo, ayo nyangkulin kebun orang. Cangkul yang sudah karatan biasa untuk mencangkul tanah. Begitu tanah dicangkul langsung kena sama dengan perutnya Sogol. Benar ya ini. Nyawa dari Sogol di tangan Yai Saturi. Ya. Ya. Udah berangkat, Sarmiden. Cangkul sebesar itu bisa termasuk dengan jenisnya. Kurang lengkap, Ahong. Ya. Ringkas peralatan, Sarmiden. Ya. Ikuti Yai Saturi. Baik. Kita encet. Gimana, Sogol? Bangkainya. Tidur aja, nggak apa-apa. Nggak ikut pentas ini. Hah? Nggak ikut pentas. Pray dulu, pray. Oh, pray. Pray. Lah ini kita jaga mayat. Lek. Wah, malah kancane jadi korban. Perasaanku lagi enggak enak, kenapa ya? Kenapa? Di sumur guling ini enggak enak nih. Biasanya kan enggak gitu. Sumur gemuling? Iya. Kenapa ya? Udah tidur aja, enggak apa-apa kok saya sendirian. Ya enggak enak ada temennya kok saat tidur situ. Enggak. Ngobrol apa? Lek. Ah. Udah enggak usah dibangunin, dia lagi tidur enak. Udah biarin aja. Ya. Benar, dugaan saya benar. Ada yang mau coba-coba ya? Hmm? Boleh aja. Ayo, habis sepeda motor mau apa? Ayo sini. Kirim buat santet, ngapain? Iya, nggak canggih. Sogo pendekar sumur gemuling. Motor, robot, kampak. Ini boleh dikasih pacu. Sogol. Gak ada yang bisa ngelawan sogol. Siapa yang ngirim ya? Kok berani-beraninya ya? Delosor, delosor masuk. Mati. Tar. Tip. Yai. Yang dua ini jelas orang kampung. Sogol, Din. Sarmi, Din. Nah, ini sogol ini. Sogol mudah. Sini, Din. Matinya sogol, jangan lupa janjimu. Ya? Saya nanti sore sudah balik. Jangan lupa janjimu. Keseluruhan catatlah. Dirman, kuda, beserta, ya toh. Ya. Udah mati, sogol. Kenapa kamu lari? Modar. Wis mati sini. Hong. Haus. Dirman. Sawah. 3 hektar. Tiga hektar sawah. Jangan lupa. Kalau memang Cokol udah mati, saya bayang tuh. Ini tidur beneran ini. Mati. Mati kamu Cokol, Sarmi Den. Tercapai cita-cita kita ya. Ayo disunat sini. Ini enggak usah dibunuh. Awes. Udah disunat. Tinggal sunat gapetnya belum. Ini enggak usah dibunuh. Kamu buat yang nyantet saya ya? Hah? Buat makan ternaknya. Kamu enggak. Berani nyantet saya? Enggak. Hei, bos, lu jeruknya nyampe mana tadi? Hah? Sampai mana? 14-an tidur. Hebat. Ini ada tahanan satu ini. Wah, ini diapain ini? Ini dikeringkan. Loh. Wah. Untuk apa? Di bonsai. Jangan, udah bonsai. Apa kita masak asam manis? Wah, anu kuahnya gak enak. Gak enak. Ayo, udah sini gimana? Masuk ke dalam kuah aja ini. Jangan, jangan. Ya jangan nih. Harus mau. Ayo. Jangan, jangan. Tapi masih kelihatan. Ya. Ya pun tembak saya Sogol. Hei Sogol. Kamu tidak bisa lari. Ada yang nyari saya? Daerah ini sudah dikepung oleh polisi. Maka dari itu serahkan jiwamu kepadaku. Banyak para gubernur. Banyak para Belanda. Sogol. Mulut. Mulut saya serahkan pada gubernur. Tidak ada ceritanya Sogol mau menyerahkan diri sama gubernur. Kalau kamu tidak mau menyerah, terpaksa kamu harus aku tembak hari ini. Hei, Sogol. Ayo, sebaiknya kamu menurut saya. Kamu mau saya bawa ke Doberman? Saya nggak mau, saya nggak suka anjing Doberman. Loh, kurang ngajar kamu? Gol, hari ini jangan terlalu sering. Bodoh kamu! Di mana? Masuk! Kagak Belanda ini masa narik-narik yang mau main di taman nanti cari payung ini. Ini jangan ikut campur dong. Ya rombongan nih. Ini temennya Sogol. Ini ya. Asapnya kebanyakan nih. Siapa ini? Ini temannya Sogol. Temannya Sogol. Sama ini pacarnya Sogol. Hei, ini Doro Mantri. Doro Mantri mencari siapa? Saya mau mencari Sogol. Udah dilepas kok. Nama kamu siapa? Saya temannya Sogol. Ngaku ditanyain namanya, Derry. Dia mau kenalan pakai di sini. Loh. Saya Derry temannya Sogol. Derry, kamu? Siapa nama saya? Loh. Karena saya lupa tadi nama saya. Kenapa enggak bawa KTP? Enggak harganya berapa? Tumpi. Tumpi. Derry sama Tumpi. Ini demi keselamatan kamu berdua. Sebaiknya kamu mau menunjukkan di mana Sogol atau apa kelemahan Sogol. Aduh Pak, maaf Pak. Kelemahannya saya, mana yang tahu kelemahannya? Tenang, saya sebagai pacar Sogol, saya nggak tahu kelemahannya apa Pak. Saya tahu kekuatannya di bawah pusar. Bawah pusar? Kok bawah pusar? Herman sama Tumbi. Ya. Kalau kamu benar-benar iya, ya, apa-apa biarin. Ya, biarin dia. Iya. Ya. Ini namanya Dari. Dari Karman. Dari Karman. Dari Karman. Oh, dari Sukarman. Iya, betul, betul. Kalau ya, memang apa? Kamu itu temennya Sogol pasti tahu dong. Nah, tahu saya. Kelemahan ya, benar. Lakunya Belanda ngomongin pakai dong. Karena gini, kalau kamu nanti betul-betul tahu, kamu akan dienakin sama Belanda. Gini. Lah, sama Belanda saya mau dienakin, sama dia saya mau. Duh. Itu. Enggak saya enak. Dikasih apa saya? Dienakin. Kalau saya kasih tahu dikasih apa? Kalau kamu enggak mau saya bunuh. Ayo. Kalau kamu memangnya tahu harus dibunuh tahu. Karman Sudiri tolong. Alah. Tenang aja Tumpi, Supegi. Hei, penjarakan dulu si Tumpi. Penjarakan dulu. Penjara sana. Nah, sekarang penjara kamu. Saya manusia yang selalu mementingkan kepentingan pribadinya. Tidak ada yang namanya yang ada kepentingan pribadi. Benar. Sokol, nyempur KM, iya. Nyemplung, lemparkan. Apa lagi namanya? Tangkir pelontar. Oh, tangkir pelontar. Apa yang keluar, tembak. Oh, ya. Cari. Mari, cari. Cari pelontar. Awas. Cari supermarket, cepat. Tuh, itu pokoknya cari. Ya, bang, itu kamu. Wah, kamu kan? Turun, Pak. Malik. Lempar. Betul? Betul. Lempar. Ini benar. Awas kamu, Bur. Ya. Siap seandainya Sogol memperlihatkan dirinya di atas air, langsung tegak. Loh, woi! Apa itu? Buaya itu! Buaya! Kalau begitu, awas. Tembak aja! Tembak! Mana? Mana gelap? Buaya sudah mati. Buaya kali mati. Ha, ini kakinya. Buaya darat. Buaya darat. Ah, sudah meninggal. Sekarang sudah meninggal, benar. Sudah meninggal. Jelas. Mungkin dia baru sekarang. Dia baru sekarang memperlihatkan kaki. Ayo. Mungkin kena perutnya tadi. Iya. Mana hilang? Kak. Ayo. Wah, loh, wait. Hei, Belanda. Ya. Saya batuk-batuk di sini kelamaan. Eh, lu kabur. Oh, kabur. Oh, jadi sekarat bukan kena tembak. Eh, Belanda-Belanda kejar si samur. Sumur batu. Sumur. Gamur pendekar sumur gol sogol kalau kamu, bro. Kejar saya.